Doaku untukmu, oh guru sandaranku. Ya Allah, limpahkan rahmatmu dan kebahagiaan. Mabruk Alfa, mabruk, mabruk. Alaika mabruk, mabruk Alfa, mabruk, mabruk. Yaum miladik mabruk. Engkaulah panutan, kesabaran engkau ajarkan. Oh guru mulia, pemimpin Mabruk, mabruk, mabruk. selalu di setiap langkah dakwah. Semoga dalam lindungan Allah. Yeah.